Dulu aku memuja cinta, sebelum ku tahu cinta yang palsu, sebelum merana karena cinta. Kini aku membencinya, setelah ku tahu cinta yang palsu, setelah merana karena cinta. Cinta membuat susah pikiran, juga mengurangi nafsu makan, akhirnya bisa menguruskan badan. Apalagi kalau patah hati, sedang menyinta ditinggal pergi, akhirnya bisa mati bunuh diri. Lebih baik hidup sendiri, walau tanpa cinta aku bahagia. Mulai saat ini bersetan dengan cinta. Cinta membuat susah pikiran, juga mengurangi nafsu makan, akhirnya bisa menguruskan badan. Apalagi kalau patah hati, sedang menyinta ditinggal pergi, akhirnya bisa mati bunuh diri. Lebih baik hidup sendiri, walau tanpa cinta aku bahagia. Mulai saat ini bersetan dengan cinta. Aku benci